Mitra Bisnis, belakangan ini ramai dibicarakan adanya pulau dalam wilayah Indonesia yang diperjualbelikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pulau adalah sama dengan tanah yang bebas dimiliki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Century 21, Ali Hanafi Lijaya. Pak Ali, apa komentar Anda? Sebenarnya mesti dicek dulu kebenaran, ya kan, keabsahan surat-suratnya. Kadang-kadang broker pasang internet iklan, belum tentu dia pegang surat-surat secara sah gitu ya. Kedua, kalau ada suratnya dicek dulu, HGB atau HPKI, ya kan. Nah, bisa aja pulau itu kan milik pribadi dulu. Kalau milik perorangan dia berhak jual dong, kalau dia ada sertifikat, kan. Kalau dia nggak ada sertifikat, dia jual, mungkin dia jual hak pengelolaannya yang dijual. Kalau itu suratnya atas nama pribadi HGB, ya kan? Berarti kan dia sudah peroleh haknya dong dari BPN, kan? Perlu dipertanyakan kepada BPN, kenapa diberikan haknya, kan? Tapi kalau dia hak pakai boleh-boleh aja. Pulau itu disewakan, gitu kan? Dan walaupun dia sudah beli ini, dia kan harus mengajukan izin. Nah, izinnya kan dengan Pemda dong. Dia beli pun kalau Pemda nggak kasih izin, dia nggak boleh ngapa-ngapain, dia nggak bisa apa-apa. Lalu, Pak, dengan jumlah pulau di Indonesia yang mencapai 13.000, bagaimana pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah? Kalau dijual dan dijual untuk swasta atau BUMN, terus dikelola sesuai dengan fungsinya di situ, bagus sekali. Kan jadi rame, jadi mendapat PAD juga kan. Dan jadikan pulau itu ada yang jaga kan. Daripada sekarang kosong nanti diambil dari negara lain. Intinya bagaimana pemerintah mengatur regulasinya. Ya kan, mengatur regulasinya. Kalau ada investor yang mau invest, harusnya buka pintu pemerintah. Kalau asing yang beli harus hak guna pakai. Kalau orang Indonesia yang beli, ya bisa HGB, bisa HPL. Hak pengelolaan lahan dipegang oleh Pemda. Kayak Jaya Ancol kan, HPL-nya kan dipegang Pemda. Statusnya HGB, HGB di atas HPL. Menurut saya itu positif-positif aja. Tapi yang penting semuanya ditata sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ya kan? Dan pulau itu dikelola sesuai dengan fungsinya. Ya kan? Sesuai dengan fungsinya, maksudnya sesuai dengan peruntukannya. Kan yang membuat peruntukan adalah Pemda setempat. Pemda setempat yang tahu di situ cocok buat apa. Ya kan? Investornya mau bikin apa kan bisa diskusi sama Pemda. Harus didukung menurut saya. Dalam arti didukung bukan berarti pulaunya dijual ke orang asing ya. Dikelola lah pulaunya itu. Bagus dong. Ibaratnya gini, punya berlian ya kan. Berliannya simpen aja. Jadi bukan jadi berlian itu. Kekayaannya simpen aja sampai meninggal. Ya sama aja orang miskin. Demikian Direktur Century 21, Ali Hanafi Lijaya. Saya Wendy Lim.